Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita melanjutkan membaca Bahjah Qulubil Abrar. Pada kesempatan yang telah lalu kita sudah selesai membaca hadis yang ke-42. Di mana hadis yang ke-42 menjelaskan tentang syuf'ah. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menentukan tentang syuf'ah. Dan yang lebih tepat, ini bisa terjadi dalam segala hal. Sebagaimana sudah kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh rahimahullah As-Sa'di. Karena sudah kita ketahui dari apa yang telah beliau sampaikan bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menentukan adanya syuf'ah, hal ini untuk menghilangkan dharar, untuk menghilangkan mudarat, menghilangkan madarat antara dua orang yang berserikat, dua orang yang kerjasama. Baik, insyaallah kita masuk pada hadis berikutnya, hadis yang ke-43. Hadis yang ke-43 ini kaitannya sama dengan masalah syarikah, masih dalam masalah syarikah, hanya saja beda titik pembahasannya. Baik, kita lihat ya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-hadithu thalithu wal-arba'un عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين ma lam yakhun ahaduhuma sahibahu. Fa in khanahu kharajtu min bainihima. Rawahu Abu Daud. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah Ta'ala telah berfirman. Ini berarti hadisnya hadis apa namanya? Hadis Qudsi ya. Disebut hadis Qudsi. Tidak termasuk kalamullah dalam Al-Quran, tetapi ya, ini dinukil sebagai firman Allah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ana thalithus syarikain. Allah Ta'ala berfirman, aku ini adalah ketiga dari dua orang yang kerjasama. Ini dari firman Allah Ta'ala, aku ini adalah pihak ketiga ketika ada dua orang yang kerjasama. Malam yakun ahaduhuma sahibahu. Tapi tidak sampai di situ, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersyaratkan selama salah satunya tidak berkhianat kepada temannya. Fa in khanahu, kalau salah satunya berkhianat kepada temannya, kharajtu bainihima, kharajtu min bainihima, aku akan keluar sebagai pihak ketiga. Aku akan keluar dari dua orang yang kerjasama itu. Rawahu Abu Daud. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud rahimahullah. Baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis yang ke-42 kita sudah mengetahui adanya bentuk syarikah. Nah, dan dalam sebuah kerjasama itu ada hak syuf'ah pada hadis yang sebelumnya. Dan sudah terulas sebetulnya kerjasama yang dibahas dalam hadis yang ke-42 itu adalah salah satu dari bentuk syarikah. Jadi kerjasama itu bentuknya ada dua. Ada syarikah amlak, ada syarikah uqud. Ya, kerjasama ada dua, ada syarikah amlak, ada syarikah uqud. Nah, hadis yang ke-42 itu adalah syarikah amlak, kerjasama dalam kepemilikan. Ya, milik bersama. Nah, ini kerjasama, iya kerjasama. Ya. Yang kedua adalah syarikah uqud. Syarikah uqud. Dan ini yang dibahas dalam hadis yang ke-43. Nah. Dan ini pun berlaku untuk ya syarikah yang dibahas dalam hadis 42 juga. Ya. Ya khotib fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah. Kita lihat bagaimana Al-Syekh rahimahullahu taala menjelaskan tentang hadis ini. Baik. Qala rahimahullahu taala, Syekh Sa'di rahimahullah beliau mengatakan yadullu hadzal haditsu bi umumihi ala jawazi anwa'i syarikati ala anwa'i syarikati kulliha. Hadis ini menunjukkan secara umum atas bolehnya segala bentuk kerjasama. Nah, jadi hadis ini umum, ya, berlaku untuk semua syarikat. Kemudian beliau menyebutkan bentuk-bentuk syarikahnya, bentuk-bentuk kerjasamanya, ya, bentuk-bentuk kerjasamanya. Yang disebutkan oleh beliau di sini ini yang termasuk dengan syarikah uqud. Karena syarikah amlak itu sudah di hadis 42 bentuknya seperti itu. Satu barang dimiliki berdua, ini syarikah amlak. Nah, sekarang disebutkan oleh beliau syarikah uqud. Nah, syarikatil inan, apakah bentuknya syarikah inam, wal abdan, wal wujuh, wal mudharabah, wal mufawadah, wa ghairiha min anwa'i syarikat allati yattafiku 'alaiha al mutasyarikan. Disebutkan di sini ada 5 bentuk syarikah, 5 bentuk kerjasama. Nah, kalau apa syarikah, istilah ini masih asing di telinga kita, sebenarnya kalau di dalam bahasa Indonesia itu sudah sering kita dengar. Ya, syarikah. Syarikah itu PT, itu syarikah juga. Yang penting bentuk-bentuk apa? Kerjasama. Ya. Ada istilah yang sering kita dengar, syirkah, di sebuah pondok. Nah, syirkah di sebuah pondok. Nah, itu bentuk apa? Syarikah, bentuk kerjasama. Nah, baik. Maka sebenarnya hal ini sudah sering kita dengar, ya, PT ini, PT itu, dan semisal. Beliau di sini menyebutkan 5 bentuk dari syarikat, kemudian beliau menyebut atau menjelaskan. Dan selain dari bentuk kerjasama yang telah disebutkan 5 tadi, ya, dari segala bentuk kerjasama yang yattafiq alaiha al-mutasyarikan, yang memang di antara 2 belah pihak atau lebih sudah ada perjanjian, sudah ada apa? Pernyataan. Baik. Karena yang namanya kerjasama itu bukan artinya, ya, hasil bagi rata, ya, untung dibagi bersama, tidak mesti kayak gitu. Sesuai dengan kesepakatan. Karena sekali lagi ini termasuk syarikah uqud bentuknya, ya. Pertama di sini disebutkan oleh beliau, ya, syarikat inan. Bagaimana bentuknya? Nah, ini bisa dilihat dalam fikih muyassar bagi yang punya. Ya, bisa di situ. Di situ disebutkan secara ringkas. Ya, syarikat inan itu, ya, kerjasama antar 2 orang atau lebih, modal bersama, usaha bersama, dan untung rugi pun bersama. Ini syarikah Inan. Ya. Jadi modalnya dari semuanya. Ya. Modal berapa? Nah, gitu. Modal dari semuanya. Usaha, kerja, semuanya kerja. Nah. Untung buat bersama, rugi pun buat bersama. Ya, ini syarikah apa? Inan. Yang kedua, syarikah al-abdan. Tadi ya disebutkan di situ. Sebagaimana namanya, syarikah abdan. Abdan itu dari badan. Ya. Baik. Syarikah abdan itu adalah kerjasama dari profesi saja, kerjasama dari ya, keahlian saja. Ya. Makanya ada nama lain dari syarikah ini disebut dengan syarikah sinai ya wa taqabbul. Syariah sinai dan taqabbul, ini nama lain dari syarikah al-abdan. Nah. Tapi kalau syarikah inan sering ya. Nah, kita lihat. Tapi kita sering lihat PT kan. Ya, pemodal fulan. Modal semuanya, kerja semuanya, kerja sebagai apa ini, sebagai apa itu, si fulan sebagai apa. Ya. Untung bareng. Nah. Semua ngantor semuanya. Nah, berarti ini ya akadnya akad inan. Ya. Kalau abdan contohnya banyak kita terlihat ya, klinik satu klinik dokternya banyak. Nah, itu punya siapa sih? Oh, itu punya fulan. Loh, tapi dokternya banyak ya. Nah, itu syarikat apa? Abdan. Ya. Dia hanya apa? Tempat punya siapa gitu. Ya, kemudian dia ikut kerja di situ, bareng di situ, hanya profesi doang. Ya, hanya keahlian saja di situ. Nah. Nanti tidak mesti 50% keuntungannya, enggak mesti, sesuai dengan kesepakatan karena termasuk syarikat ukud. Ya, termasuk jenis dari syarikat ukud. Nah. Berikutnya yang ketiga, wal wujuh, syarikah wujuh. Apa syarikah wujuh? Nah, syarikah wujuh dua orang yang kerjasama ya, tapi tanpa modal sama sekali keduanya. Nah, tanpa modal sama sekali. Nah, keuntungannya dari mana? Keuntungannya dari modal kepercayaan. Ini sering terjadi. Ya. Dari modal kepercayaan di tengah masyarakat. Nah. Jadi barang yang dibeli, ada barang, kirim saja ke kita. Ya. Nanti kita jualkan. Nah, modal kepercayaan saja. Ya. Atau bentuk yang lain ya. Nah, karena si fulan itu ya sudah dipercaya di situ, di suatu tempat, oh udahlah kerjasama, barang saya ke kamu kan saja. Nah, gitu. Atau semisalnya, nah dua orang terjadi ya. Nah, kerjasama nggak ada modal ya, di sana dua orang, nah kerjasama di sana, barang dari fulan ya. Nah, yang di tempat tersebut ada dua orang kerjasama. Nah, gitu. Ini pun sesuai dengan apa, perjanjiannya masing-masing ya. Wujuh dari kata jah, kedudukan. Nah, baik. Kemudian yang keempat, wal mudharabah. Ada sebut syarikah apa? Mudharabah. Nah, syarikah mudharabah ini kerjasama antar dua orang dan di situ ada pemodal dan ada pengusaha. Ada pemodal dan ada pengusaha. Ya. Jadi ada pihak yang memberi modal, ada pihak yang bekerja. Keuntungannya sesuai dengan perjanjian. Siapa yang lebih besar sesuai dengan perjanjian. Tidak ada ketentuannya. Yang terpenting lihat hadis ini. Ya, Allah akan menjadi pihak ketiganya kalau di antara dua pihak itu apa? Tidak berkhianat kepada salah satunya. Keuntungannya silahkan tentukan sesuai dengan keridhaan masing-masing. Ya. Nah. Ini sebut syarikah mudharabah. Kalau rugi ya. Modalnya ditanggung pemodal, ya kan? Kalau yang kerja enggak dibayar, kan itu. Namanya juga rugi. Ini syarikah apa? Mudharabah namanya. Ya. Nah, pemodal ngasih modal. Saya modalin, ya. Nanti keuntungannya bagi dua. Ternyata rugi. Ya. Wah, rugi modalnya saja berkurang. Ya. Nah, kita kan kerja sama mudharabah. Berarti kamu enggak dapat juga, enggak dibayar. Ya enggak, modal saya juga habis. Mau bagaimana kamu dapat? Kamu kerja kan, saya modalnya, nah gitu. Itu namanya apa? Mudharabah. Yang punya modal rugi secara material, yang kerja rugi secara apa? Waktu. Ya, dia kerja tapi enggak dapat untung gitu, rugi sama. Ini mudharabah. Berikutnya wal mufawadhah. Kerjasama mufawadhah. Nah, ini adalah kerjasama yang mengandung unsur jaminan, hak modal, ya, usaha atau untung rugi atau ada unsur hutang. Ya, ini disebut mufawadhah. Nah, maka segala bentuk kerjasama, segala bentuk syarikat, ketika sudah terjadi perjanjian, maka Allah lah pihak ketiganya. Qala rahimahullah, kemudian beliau melanjutkan. Wa man mana'a syai'an minha fa'alaihi dalil, fa'alaihi dalilu adalu 'alal man'i. Kalau ada orang yang mengatakan tidak boleh kerjasama, ternyata bentuknya lima dari salah satu yang tadi disebutkan, nggak boleh kerjasama gitu. Nah, fa'alaihi dalil, maka dia butuh dalil untuk melarangnya. Kenapa kamu bisa melarang? Mana dalilnya? Ya, wa illa, kalau tidak ada dalil, fal aslul jawaz, maka asalnya segala bentuk kerjasama itu boleh. Ya. Lihat dal hadis dengan dalil hadis ini. Ya. Allah tidak menyebutkan bentuk kerjasama yang seperti apa dalam hadis ini. Tidak, umum. Mencakup seluruh kerjasama. Ya. Wa syumulihi, dan karena hadis ini pun menyebutkan global. Wali annal asla al-jawazu fi kullil muamalat, dan sebabnya juga karena secara asal, ya, dalam perkara muamalah itu boleh sampai datang dalil keharamannya. Nah, beda dengan ibadah. Kalau ibadah nunggu perintahnya. Jangan ayo kita ibadah kayak gini, kayak gitu. Ayo kita ibadah kayak gini, kayak gitu. Padahal tidak ada contohnya. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Itu ibadah. Nah, kalau muamalah silahkan, selama tidak ada larangannya. Ya, maka segala bentuk kerjasama boleh, sebagaimana dalam hadis ini. Nah, qala rahimahullah berikutnya, wa yatulul hadithu ala fadli syarikat wa barakatiha. Hadis ini pun menunjukkan atas keutamaan kerjasama. Nah, bagaimanapun bentuknya. Ya. Kita sudah banyak mendengar kisah tentang para sahabat yang kerjasama. Ya. Kerjasama menggabungkan antara kambing-kambingnya, ya, digembalakan giliran, karena ketika tidak giliran mengembala, dia belajar bersama Rasulullah SAW duduk bermajlis. Nah, datang giliran untuk mengembala, dia pergi, kemudian temannya datang ke majlis, dan terus seperti itu musyarakah. Ada keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada keutamaan tentang keberkahan ketiga, ya, antara dua orang saling kerjasama. Di antaranya hadis ini. Ya. Dan hadis yang sudah kita lewati. Ya. Nah. Hadis-hadis yang sudah kita lewati, ya. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberkahi, nah, ketika tidak berkhianat, ya. Burika, Allah akan memberkahi atau diberkahi. Taib. Kemudian yang kedua, rahimani wa rahimakumullah. Wa idza buniyat 'ala sidqi wal amanah, dan tentunya ada keutamaan kerjasama dan ada berkah ketika bekerja sama ini apabila dibangun di atas kejujuran dan amanah. Ya, jujur dan amanah. Fa inna man kana Allahu ma'ahu barakalahu fi rizqihi. Karena di sini disebutkan bahwa sesungguhnya, ya, ketika ada orang yang ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah akan memberikan berkah kepada rizkinya. Wa yassara lahul asbab allati yanaru biha rizqa. Begitupun Allah akan permudah baginya segala bentuk sebab yang akan menghantarkan kepada rezeki. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan tentunya Allah akan berikan keuntungan rezeki dari sisi yang tidak disangka-sangka. Wa aanahu wa saddadahu. Begitupun Allah Subhanahu wa taala akan membantunya. Nah, dalam segala permasalahan ketika kerjasama, wasaddadahu, dan Allah akan luruskan. Nah, kalau kerjasamanya jujur, ya, ada tawaran kayak gini, tawaran dari mana, dari, ya, bank ini, bank itu, jangan, ya, kalau kerjasama kan gitu, diingatkan oleh temannya, jangan. Ada bunganya, riba, walaupun seperti itu, udahlah modal kita saja dulu. Nah, gitu kan? Ya, saddadahu ketika ada kerjasama. Nah, mungkin kalau sendiri ditawarin perusahaan sendiri, mungkin nggak ada yang tahu, terima saja. Ya, nanti ketemunya jangan di sini, jangan pakai baju bank ya kalau kesini. Ya, pokoknya kalau kesini jangan pakai baju bank, jangan pakai mobil bank. Ya. Pokoknya datang aja ke sini sore-sore, jangan waktu kantor. Ya. Mungkin kalau sendiri seperti itu, ya. Nah, termasuk dari jerat-jerat syaitan. Nah, baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau ada kerjasama antar seorang muslim ketika jujur, amanah, maka Allah akan bantu dia dan Allah akan luruskan. Qala rahimahullah, wa dzalika li anna syarikati yahsulu fiha at-ta'awunu bainasy syuraka fi ra'yihim wa fi a'malihim. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberkahi, ketika terjadi adanya kerjasama antara seorang hamba, seorang mukmin, ya, di antara kaum muslimin, itu sebabnya karena, ya, ketika ada kerjasama terjadi ta'awun, ya, di antara orang yang kerjasama tadi, apakah dari pemikiran atau dari pekerjaan, perbuatan. Nah, kadang ada sisi apa? Sisi sedekah. Ya, kadang ada sisi apa? Sedekah, kerjasama. Ya, oh, si fulannya lagi sakit. Ya, sudah. Ya, nanti biar saya dulu saja yang, ya, ngehandle, kan itu. Sudah. Ya, kamu istirahat saja dulu, tenang. Ya, iya kan? Ada sisi ta'awunnya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala ketika jujur, ya, amanah, Allah akan berikan berkah. Karena ada sisi itu. Ya, ada sisi apa? Ta'awun. Wa qad takunu 'amalan la yaqdiru 'alaiha kullu wahidin, ya, bi mufradi. Beliau pun menjelaskan karena dalam kerjasama itu kadang ada sebuah amalan, ada sebuah perbuatan yang kadang tidak dimampui kalau dikerjakan sendiri. Wa bi ijtima'il a'mal wal amwal yumkinu idrakuha. Sedangkan ketika digabungkan, ya, perbuatannya atau keahliannya digabungkan, atau hartanya digabungkan, kerjasama, itu mungkin tercapai sebuah tujuan. Ya. Baik. Ini bagian keuangannya, ini bagian pergudagannya, kamu bagian ininya, kamu bagian itunya, modal dari saya, mau enggak? Nah, ini menjadi usaha yang besar. Ya. Terkenalnya di kita apa? PT ini, PT itu, besar kan? Besar. Ya. Keuntungannya besar? Besar kadang. Ya. Dan ini tidak dipungkiri ketika terjadi kerjasama dan di situ ada kejujuran dan amanah. Sampai pun ini diakui oleh, ya, orang-orang kafir. Nah, ini diakui oleh orang-orang kafir. Nah, yang namanya kerjasama itu akan mendatangkan keuntungan yang besar. Ya, akan mendatangkan keuntungan apa? Yang besar. Ketika jujur tentunya. Ini pun diakui oleh, ya, orang-orang kafir. Ini diakui. Nah. Qala rahimahullah. Wasyarikatu aydhan yumkinu tafri'iha wa tawsi'iha fil makan wal a'mal wa ghairiha. Dan namanya syarikah itu, ya, juga bisa bercabang, ya, kemudian bisa meluas, ya, apakah dari sisi tempat dan dari sisi bentuk lapangan kerjanya, ya, ataupun dalam hal-hal yang lainnya. Nah, wa aydhan juga terkait dengan syarikah ini, fa innal ghaliba annaha la yahsulu biha minar rahati ma la yahsulu bi tafarrudil insan bi amalihi bi ilmihi. Juga yang namanya syarikah kegalibannya ketika ada terjadi kerjasama akan mendapatkan ketenangan, santai dalam kerja. Ya. Santainya itu sesuatu yang tidak bisa dimiliki kalau kerja sendiri. Ya. Wa qad yujri wa yudiru ahaduhuma al-amal ma'a rahatil akhar. Karena terkadang kalau terjadi kerjasama, ya, usaha jalan. Nah, kemudian salah satu dari pihaknya itu santai, ya. Dan ada masanya yang ini sibuk, yang itu santai, ya. Seperti yang terjadi pada sahabat, ya. Nah, yang ini luang waktunya bermajlis, ya. Ada saatnya si fulan yang harus sibuk, ya. Yang ini santai bisa bermajlis. Nah, au dhihabuhu li ba'dhi muhimmatihi, atau ya dia bisa pergi kemana-mana, ya, karena memang ada kepentingan, bisa kalau kerja sama. Kalau kerja sendiri libur usahanya, kadang gitu, ya, libur usaha, nggak ada keuntungan hari ini, kenapa? Sayanya pergi, ya kan? Kerja sendiri. Nah, kalau kerja sama mungkin hasil tetap ada. Ya. Tapi waktu maradhi atau ketika dia sakit. Ya, ketika dia sakit ada yang menghandle yang lain. Itu keutamaan kalau kerja sama. Ya. Wa hadza kulluhu ma'asidqi wal amanah. Ini semuanya akan didapatkan ketika kerjasamanya ada kejujuran dan amanah. Ya, kalau tidak ada ini, tidak akan ada ketenangan. Ya, nggak ada santai. Kenapa? Kalau saya nggak datang, kacau pasti. Nah, gitu. Ya, kenapa? Kerjasamanya nggak beres. Ya, kerjasamanya nggak beres. Ya. Nah, kalau terjadi seperti itu, ya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberkahi. Nah. Baik. Fa idza dakhalat hal khiyanatu wa nawa ahaduhuma au kilahuma khiyanatal akhar, kata beliau, apabila khianat sudah masuk, ya. Dan juga ketika salah satu dari dua pihak atau keduanya ada niat mengkhianati, wa ikhfa'i ma yumkinu minhu, dan menyembunyikan ya, dari kerjasama yang sudah terjadi, yang sudah diambil janji, kharajallahu bainahuma, maka kalau seperti itu Allah Subhanahu wa taala akan pergi keluar dari pihak ketiganya. Ya. Wa dhahabat al-barakah. Ya, wa dhahabatil barakah. Berkah pun akan hilang. Wa lam tatayassar al-asbab. Nah, segala bentuk kelancaran pun enggak ada. Susah. Enggak lancar usahanya. Wa tajribatu wal musyahadatu tashhadu li hadzal hadits. Realita dan kejadiannya ini sudah banyak disaksikan. Dan ini pun disaksikan oleh hadis ini. Ya, wallahu a'lam. Nah, Allah yang lebih tahu. Taib, alhamdulillah. Selesai dari penjelasan hadis yang ke-43. Nah, alhamdulillah. Nah, insyaallah pada kesempatan yang akan datang masuk kepada hadis yang ke-44. Nah, insyaallah waktu isya tinggal sebentar lagi. Nah, kita cukupkan di sini karena hadis yang ke-44 cukup panjang. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.